بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sudah sampai pada ayat yang terakhir dari surat Al-Mujadilah. Naam. Ayat-ayat sebelumnya yang baru saja kita lewati tentang Hizbus Syaitan. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik yang tawallaw ha'ula. Al-munafiquna alladhina tawallaw ha'ula. Nah, orang munafik yang berloyalitas kepada mereka. Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiballahu alaihim. Sampai pada firmannya istahwadha alaihim syaitan. Mereka itu orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihim syaitan. Syaitan berhasil menguasai mereka dengan pengaruhnya, godaannya. Ya. Dengan was-wasnya. Fansahum zikrullah, dan berhasil membuat mereka lupa kepada Allah SWT. Kemudian mereka larut dengan kekufuran. Ulaika hizbus syaitan. Mereka lah hizbus syaitan. Partainya golongan pengikut syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ketahuilah bahwa golongan pengikut syaitan, mereka lah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menjelaskan, innal ladina yuhadduna Allah rasulahu ulaika fil ladallin. Jelas bagaimanapun juga, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, mereka fil adallin, mereka berada pada posisi al adallin sebagai golongan yang rendah dan hina, akan direndahkan dan dihinakan, dikalahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan wali-walinya, golongannya yang beriman kepadanya, hizbullah. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah menetapkan la'aglibanna, sungguh aku akan mengalahkan, ana wa rusuli, saya dan rasul-rasulku akan mengalahkan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hal itu. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikianlah haqqan 'alaina, merupakan kewajiban atas kami. Ya. Nunjil mu'minin, untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Itu janji dari Allah SWT. Inna Allah qawiyyun aziz. Sungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Jika Allah maha kuat, maha perkasa. Naam. Apa yang bisa dilakukan oleh Hizbus Syaitan menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa. Naam. Dan makar apapun yang dibuat oleh mereka, wa makaru wa makarullah. Wa yamkuruna yamkurullah. Mereka membuat makar Allah, membuat makar menghadapi makar mereka. Nah, Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik membuat makar untuk menghadapi makar musuh-musuh. Nah, oleh karena itu, betapa bodohnya orang-orang yang memilih bergabung dengan Hizbus Syaitan. bersama orang kafir, orang musyrik, atau bersama orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-wala wal bara. Ayat yang terakhir ini merupakan dalil tentang prinsip al-wala wal bara. Nah, dan ayat yang barusan kita membaca tadi sudah menunjukkan hal itu. Ya, tidak bolehnya seorang yang beriman berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang musyrik. Oleh karena itu orang munafik dicela ketika mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir dan orang musyrik sesuai yang ada dalam kalbu mereka. Padahal secara lahir mereka bersama orang-orang beriman. Namun memang begitulah. Ya. Orang yang memang menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan penyakit dalam kalbunya, meskipun secara lahir dia bisa bersama dengan orang-orang yang mukmin khalis, ya, murni, mukmin yang khalis, yang murni imannya, tidak menyembunyikan penyakit hati, tidak menyembunyikan kekufuran, kedengkian terhadap Islam, memang dia beriman, hanya bisa bersamanya secara lahir, namun ya, batinnya tidak akan bisa bersama. Sehingga cintanya, loyalnya, nah, mesti akan tertuju kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman, tidak mungkin melakukan itu. Eh, loyalnya, cintanya, mahabbahnya, walanya, loyalnya, mahabbahnya, cintanya, nusrahnya, munasrahnya, dukungannya, mesti akan tertuju kepada sesama mukmin. Adapun terhadap orang-orang kafir, orang musyrik, mesti dia bara, berlepas diri. Ya, yang diberikan kepadanya adalah baroknya dan buk dia, kebencian dia. Karena memang tidak sehati. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Nah, ruh-ruh itu bagaikan bala tentara yang berbaris. Ya, ma ta'arafa minha i'talaf. Ma ta'arafa minha i'talaf. Apa yang saling mengenal, ya, sehati, i'talaf, akan berbaris bersama, bersatu bersama. Fama tanakara minna ikhtalaf, dan apa yang tidak selaras, ya, tidak sama, tidak sehati, nah, mesti akan terjadi khilaf, mesti akan berselisih. Nah, oleh karena itu digambarkan pada ayat tersebut, meskipun secara lahirnya seakan-akan bersama orang beriman, namun ternyata walaknya diberikan kepada orang kafir, orang musyrik. Nah, ketika dapat kesempatan, orang-orang munafik itu menikam, ya, Islam dan kaum muslimin. Adapun orang-orang yang beriman itu tadi punya wala dan bara, yang semua itu terikat dengan keimanan. Ya, walaknya untuk orang beriman, baraknya untuk orang kafir. Semuanya demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, demi mencari ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaknya, loyalitas dan cintanya hanya kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, maka bara dan bung, ya, yang diberikan kepada mereka adalah barok berlepas diri, bung kebencian dan adawah permusuhan. Allah berfirman, لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجدوا. Kamu tidak akan mendapatkan kauman, satu kaum. La tajidu kauman. Kamu tidak akan mendapatkan satu kaum. Yuminuna billahi wal yawmil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum itu sifatnya yuminuna billahi wal yawmil akhir. Keadaannya sifatnya yuminuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum yang sifatnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Keadaannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin kamu dapati kaum yang seperti itu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum itu yuwaddun man haddallaha wa rasulah. Kaum itu yuwaddun, memberikan mawaddahnya. Memberikan mawaddahnya, mahabbahnya, cintanya, menjalin hubungan cinta, hubungan pertemanan, berloyal kepada man haddallaha wa rasulah, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jika dia memang beriman kepada Allah hari akhir, tidak mungkin. Tidak mungkin dia yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang menyusui Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Yang melakukan itu adalah orang yang dusta dengan pengakuan imannya sebagaimana pada ayat sebelumnya. Alam tara ila alladina tawallau qawman ghadiballahu alaihim. Orang munafik. Karena mereka dusta dengan pengakuan imannya. Adapun yang benar-benar beriman, tulus, ya, ucapan sama dengan yang ada dalam hatinya, maka tidak mungkin yuwaduna man haddallahu rasulah. Tidak mungkin. Setelah keimanan mereka, kemudian mereka mencintai, berloyalitas, memberikan cintanya dan dukungannya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka, kamu tidak mungkin mendapatkan hakikat itu. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka, walau kanu, meskipun mereka itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu aba'ahum, ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat mereka sendiri, tetap akan dibenci, tetap akan dimusuhi secara agama, secara iman, tinjauan agama dan iman, meskipun ayah sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kerabat sendiri, tetap berlepas diri darinya, tetap dibenci dan dimusuhi. Ya. Ini wajib. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man haddallahu wa rasulahu walau kana aba'ahum abna'ahum ikhwanahum ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaik, mereka lah kaum tersebut yang menerapkan ini, prinsip al-wala wal-bara' ini tadi. Wala'nya hanya kepada orang yang beriman, bara'nya kepada musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun ayat sendiri dan seterusnya kita dengar, mereka itulah kataba fi qulubihimul iman. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan mengukuhkan fi qulubihim, di dalam kalbu-kalbu mereka, al-iman, keimanan. Kataba fi qulubihimul iman. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam kalbu-kalbu mereka keimanan, Allah kokohkan dalam kalbu-kalbu mereka, dalam hati-hati mereka keimanan. Nah, وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه إن الله سبحانه وتعالى أيدهم menguatkan mereka dengan ruh minhu darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh, apa tafsir ruh di sini? Ayyadahum bi ruhin min. Tafsir ruh di sini sebagaimana kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ruh di sini ditafsirkan dengan burhan, di burhanin min huwa nurin wa huda. Ayyadahum bi ruhin min ay qawwahum, Allah menguatkan mereka bi burhanin minhu, dengan burhan darinya, dengan hujjah darinya. Hujjah itu ilmu. Ya, wa nur, cahaya darinya. Cahaya ilmu, wahudan, dan petunjuk, hidayah, petunjuk. Itu ruh yang dimaksud di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam kalbu mereka keimanan, mengukuhkan dalam kalbu mereka keimanan, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Ini dengan apa? Dengan ilmu, dengan hujjah, dengan petunjuk, cahaya darinya. Wa idkhiluhum, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam jannat, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ke dalam kebun-kebun jannat, ke dalam surga. Yang mengalir di bawah kebun-kebun itu, kebun-kebun yang dalam surga itu, al-anhar. Nah, surga di dalamnya ada kebun-kebun, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan di dalamnya ada istana, ada bidadari, segala macam apa-apa yang diinginkan. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun, di dalam jannah surga, ma tashtahihi al-anfus, ada apa saja yang dihasrati oleh jiwa, wa taladdu al-a'yun, yang menyejukkan mata, menyenangkan mata, semuanya ada. Allah masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Jadi coba, apa saja sifat-sifat mereka? Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan dan dikokohkan keimanan dalam kalbu mereka. Allah kuatkan mereka dengan ruh, yakni dengan cahaya ilmu, hujjah, petunjuk. Yang menguatkan mereka. Dan dengan kekuatan iman yang mereka miliki, dengan cahaya ilmu petunjuk yang mereka miliki, membawa mereka berlepas diri dari orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin wala kepada prioritas kepada mereka. Tidak mungkin beri wala kepada mereka. Itu merupakan tuntutan dan konsekuensi iman yang mereka miliki. bahwa walaknya hanya untuk sesama orang yang beriman. Sedangkan baraknya kepada musuh Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, orang musyrik dan munafik. Ya. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya tidak mungkin mereka cintai. Konsekuensi dan tuntutan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya menuntut dan berkonsekuensi mereka mesti membenci siapa saja yang membenci Allah dan Rasulnya. Balasannya Allah masukkan mereka dalam surga. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka, mereka puas. Ya. Ulaika hizbullah, mereka lah hizbullah. Mereka lah golongan Allah, golongan pengikut Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah, inna hizballah, sesungguhnya golongan pengikut Allah Subhanahu wa taala, hizbullah, humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Jadi ada hizbus syaitan, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan ada hizbullah, yaitu orang-orang yang beriman. Hizbus syaitan, hizbullah tidak mungkin bersatu. Al-arwahu junudun mujannadah, seperti berhadis yang tadi sebutkan tadi. Ya, ruh-ruh itu bagaikan bala tentara yang berbaris. Tidak mungkin ketemu sebaris, ya, antara hizbullah dan hizbus syaitan. Nah, wala akan terjalin di antara hizbus syaitan, di antara mereka, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, seperti yang kita dengar. Walaupun orang munafik itu berupaya untuk mengelabui dengan menampakkan keislaman, namun kalbu mereka, tuntutan, penyakit hati mereka, kekufuran yang mereka sembunyikan, kedengkian mereka terhadap kebenaran, terhadap Islam dan orang-orang Islam, membuat mereka walaknya tertuju kepada orang-orang kafir dan orang musyrik. Nah, mesti mereka hizbul syaitan. Satu barisan. Ya. Oleh karena itu, kehadiran dan ikut sertaan orang-orang munafik dalam barisan kaum muslimin dalam jihad itu hanya akan menyulitkan dan hanya akan membuat fitnah dan melemahkan. Ketidakhadiran mereka lebih baik. Nah, hizbullah hanya hizbullah, hanya selama orang yang beriman, wala terjadi wala di antara mereka. Nah, karena sama-sama seiman, sehati. Antara hizbullah dan hizbus syaitan adalah bara'. Saling membenci. Saling memusuhi. Dan itu tidak ada habisnya. Sampai Allah SWT menetapkan, mendatangkan keputusannya. Dan Allah telah menjanjikan, hizbullah, inna hizballah wal muflihun. Inna allaha كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Sementara حزب الشيطان, نعم, mereka fil adalin. طيب, ayat ini sudah telah ditegaskan tadi mengandung kaidah wal albara dengan makna yang sudah dijelaskan, dan begitu pula hadis yang telah tetap, yang telah sabit dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah, man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah, dia mencintai karena Allah. Jika mencintai orang karena Allah, ya, mencintai sesuatu karena Allah, wa abghada lillah, membenci karena Allah, membenci sesuatu seorang karena Allah, yani madar hubbihi wa bughdihi mabniun ala hubbihi wa bughdihi, mabniyun ala hubbihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Poros perputaran cintanya dan bencinya, kecintanya dan kebenciannya, mabniyun ala hubbihi lillahi subhanahu wa ta'ala, itu dibangun di atas berdasarkan cintanya kepada Allah. Maka apa saja yang, siapa saja mencintai Allah, yang beriman, cintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan cintai. Apa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, membenci Allah dan Rasulnya, siapa saja, maka mesti akan dimusuhi juga. Tidak mungkin dicintai. Semuanya karena Allah. Ahabban ahabba lillah. Barang siapa mencintai karena Allah. Wa abghadha lillah. Membenci karena Allah. Wa a'ta lillah. Jika memberi sesuatu, memberi karena Allah. Wa mana'a lillah. Menahan karena Allah. Tidak memberi, menahan karena Allah. Semuanya karena Allah. Dasarnya karena Allah. Faqad istakmalal iman. Kata Rasulullah SAW, faqad istakmalal iman. Maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Maka dia telah menyempurnakan iman. Nah, prinsip inilah yang diruntuhkan oleh ikhwanul muslimin, oleh kelompok hizbiyah, kelompok bid'ah, ikhwanul muslimin. Mereka tidak menjalankan prinsip al-wala wal-bara. Oleh karena itu, Hasan al-Banna menetapkan kaidah buat golongannya, golongan ikhwanul muslimin, siap bekerja sama kepada siapa saja, seluruh golongan, seluruh firqah yang ada yang sesat. Ya. Nata'awanu fima ittafaqna fi wa ya'tadiru ba'dna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita kerja sama. Yang penting misinya adalah menggait, ya, menggalang massa pengikut sebanyak-banyaknya. Itu tujuannya. Nah, untuk mendukung perjuangan. Ya, istilah mereka. Tidak peduli beda manhaj, beda akidah, beda prinsip, beda keyakinan. Nah, yang penting mari kita ta'awun, kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakat. Nah, kemudian perbedaan manhaj kita, perbedaan pola pikir kita, ya, pemahaman kita, perbedaan akidah kita, kita saling memberi udzur, saling memaafkan dan tidak mempermasalahkan. Tidak memperdebatkan. Didiamkan dan ditutup. Tidak ada tahdir-tahdiran. Tidak ada saling mengkritik, saling membicarakan. Supaya kerjasama lancar dalam hal-hal yang kita perjuangkan bersama. Ini dia. Qaidahnya Al-Hasan Al-Banna yang ditetapkan, ya, sebagai prinsip bagi pengikutnya dalam kelompok ikhwan muslimin. Ini meruntuhkan al-wala' wal-bara'. Oleh karena itu, mereka merangkul siapa saja, bekerja sama siapa saja. Ya. Maka jangan heran jika ikhwanul muslimin, asalan Hasan al-Banna dan tokoh-tokohnya, paling getol memperjuangkan dan menyuarakan penyatuan antara Sunni dengan Syiah. Penyatuan antara Sunni dengan Syiah. Ya. Nah, karena memang mereka tidak punya al-wala al-bara. Dan tidak mungkin. Sunni ahlus sunnah jama'ah, ahlul haq. Sementara Syiah ahlul batil. Golongan sesat. Nah, tidak mungkin ahlus sunnah bersatu dengan mereka. Ahlus sunnah punya prinsip al-wala al-bara. Tapi ikhwan muslimin meruntuhkan al-wala al-bara, ingin menyatukan. Ya, oleh karena itu, jangan heran jika di tubuh mereka, di organisasi mereka, di partai mereka, ada orang-orang kafir. Nah, antum bisa lihat sendiri buktinya di negeri ini, partai politiknya ikhwan muslimin PKS, ya, di antara anggotanya orang kafir. Di antara, ya, anggotanya yang masuk dalam partai politik ini, yang dirangkul adalah orang kafir. Tidak masalah. Karena ini tadi, tidak punya manhaj al-wala wal-bara. Nah, bahkan na'udzubillah, tokoh-tokoh ikhwan muslimin jauh, jauh, tersesat sampai kepada kekufuran, seperti Hasan al-Turabi Sudani, ya, ketika kaum muslimin di Sudan, Hasan al-Turabi Sudani membolehkan, boleh-boleh saja orang muslim jika mau pindah agama menjadi Kristen, Yahudi, tidak masalah, karena kita semua bersaudara, semua umat beragama itu bersaudara, boleh pindah agama, tidak masalah, menikah satu sama lainnya, menikahi, ya, saling menikah, ya, antara umat-umat yang berbeda agama ini tidak masalah. Nah, sampai dia membuat muktamar dengan para pendeta bersama dengan mereka, tidak masalah. Karena memang sudah tidak punya luar-luar. Oleh karena itu Hasan al-Turabi sudah dikafirkan oleh sebagian ulama. Syekh Muqbil mengkafirkan dia. Nah, Syekh Muqbil mengkafirkan Hasan al-Turabi. Baik. Salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh. Dan ikhwan muslimin di hari ini, di masa kita sekarang ini, menjadi sarangnya kelompok khawarij teroris. Nah. Baik. Kelompok-kelompok khawarij teroris bersarang dalam tubuh ikhwan muslimin. Dengan pimpinan terbesarnya sekarang Yusuf Al-Qardawi. Nah, Yusuf Al-Qardawi. Nah, dan dia sudah dicap, ya, oleh dunia sebagai tokoh teroris. Nah, mereka itu kok Qatar, negeri Qatar, ya, karena muftinya adalah Yusuf Al-Qardawi, negara ini menjadi negara, ya, teroris, pendukung teroris, sehingga disikapi oleh Arab Saudi dan koalisinya. Nah, ini gambaran pada antum mengenal ikhwanul muslimin. Semuanya berawal dari prinsip ini. Tidak hanya prinsip ini, al-walau al-bara. Terseret jauh ke sana. Dalam kesesatan yang tidak ada batasnya. Sampai kepada kekufuran. Masya'Allah salamu al-afiyah. Nah, astaghfirullahaladzim. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.